Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Kita lanjutkan bahasan dari kitab Qatru Nada wa Balas Sada Ibn Hisham Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Masih kita membahas tentang huruf dan juga beberapa kalimat yang diperselisihkan padanya, apakah dia sebagai huruf ataupun dia sebagai isim, yaitu apa? Diselisihkan? Nah, yang terakhir kita baca lamma, lamma ar-rabithah ya. Fil ashah kata Ibn Hisham yang lebih sahih, dia sebagai apa? Huruf. Ya. Setelah kita sebutkan sebelumnya bahwasanya lamma dalam bahasa Arab itu ada tiga macam. Yang pertama lamma dengan makna lam, ya, salah satu dari huruf yang menjazmkan yang sudah kita lewatkan pada pembahasan jawazim ya pada kitab apa? Tuhfah itu. Ya, yang pertama dari lamma adalah lamma nafiyah. Lamma nafiyah maknanya lam, ya, seperti lam yaqti ma amarah, lam yaqti ma amarah. Dan yang kedua lamma ijabiyah yang maknanya adalah illa. Seperti in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, ya, tidak ada satu pun jiwa illa, ya, melainkan padanya ada hafiz, malaikat penjaga. Dan yang ketiga, yang pertama dan yang kedua disepakati akan kehurufannya, ya, lamma dengan makna nafiyah di manzilati lam itu disepakati sebagai huruf, juga lamma ijabiyah dengan makna illa disepakati sebagai kehurufannya. Adapun yang diperselisihkan adalah apa? Lama yang ketiga, yaitu lama rabithah li wujudi syai' bi wujudi ghairihi. Lama yang didatangkan untuk mengikat keberadaan sesuatu karena sebab sesuatu yang lain. Ada khilaf adapun pendapat Sibawai. Bagaimana? Kata Sibawai, lama adalah apa? Huruf. Huruf apa? Harfu wujudin li wujudin. Huruf yang menunjukkan adanya sesuatu karena sebab adanya sesuatu yang lain. Adapun pendapat ahli nahwu yang lain seperti Al-Farisi dan sekelompok ahli nahwu yang lain berpendapat bahwasanya lamma adalah apa? Ya, adalah isim, ya. Dzaraf bermakna apa? Hin. Ya. Tapi dibantah pendapat ini yang mengatakan bahwasanya lamma adalah isim dengan contoh ayat Allah Subhanahu wa taala itu apa? Falamma qadaina 'alaihil mauta. Dari mana sih bantahannya? Lamma qadaina 'alaihil mauta, sananya lamma di sini adalah isim, maka dia mahalnya apa sebagai? Ya, nasab ala dzarfiyah dan butuh amil, ya. Butuh amil kan? Amilnya mana? Kalau dianggap qadaina sebagai amil bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Karena mereka yang mengatakan lamma itu adalah isim, ya, menganggap bahwasanya dia didhofahkan kepada istilahnya berarti qadaina. Dan sudah diketahui bahwasanya yang namanya apa? Mudhaf ilaih tidak bisa beramal pada mudhaf. Kemudian seandainya ditafsirkan bahwasanya yang beramal ataupun amilnya adalah lanjutan ayat ini yaitu madallahum, ini juga terbantah karena kenapa? Dengan yaitu bahwasanya apa yang datang setelah ma'nafiyah yaitu dallahum tidak bisa beramal kepada apa yang sebelum ma'nafiyah. Sehingga yang sahih kata Ibnu Hisham, ya, lamma adalah apa? Huruf. Ya. Sebagaimana kata Sibawi, harfu wujudin li wujudin itu. Ya, ini sekedar murojaah. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Shad al-afsal. Masalahnya dari Ibn Hisham. Wa jami'ul hurufi magniyatun. Ya, semua huruf tanpa terkecuali adalah magni. Ya? Itu sudah enggak apa kita ulang lagi. Ya. Seluruh huruf tanpa terkecuali adalah apa? Magni. Ya. Karena dia tidak butuh kepada i'rab. Karena yang namanya huruf, ya, tidak menerima perbedaan makna. Ya, berbeda dengan isim kan, kadang dia sebagai fa'il, kadang sebagai maf'ul, beda-beda maknanya kan. Juga demikian pula fi'il, kadang menunjukkan waktu yang telah lampau, sekarang, apa yang akan datang, nafi, isbat dan seterusnya. Ya. Kata beliau syarah dalam syarahnya, lamma faraghtu min dzikri alamatil harfi wa bayani makhtulifa fihi min dzakartu hukmah wa annahu mabniyun la hadza li syai'in min kalimatihi bil i'rab. Ketika saya telah menyelesaikan penyebutan tanda-tanda huruf, ya, dan juga menjelaskan apa yang diperselisihkan padanya dari huruf itu, Maka setelah itu zakartu hukmah. Ini sebagai apa? Jawaban dari apa? Lama, ya kan? Tadi disebutkan oleh si Bawih, lama itu apa? Harfu wujudin li wujudin. Huruf yang menunjukkan adanya sesuatu dengan sebab sesuatu yang lain. Ya, rabithariyah. Ya, mengikat antara syarat dengan jawabannya, tapi dia tidak menjazmkan. Ya. Mana jawabannya lama di sini? Zakartu itu ya. Ketika atau karena saya telah menyebutkan atau ketika saya telah menyelesaikan penyebutan tanda-tanda huruf dan juga telah menjelaskan apa yang diperselisihkan padanya dari huruf, maka itu kan saya sebutkan hukumnya. Jawabannya berarti itu. Ya. Wa annahu mabniyun la hadza li syai'in min kalimatihi fil i'rab, dan bahwasanya yang namanya huruf mabni tidak ada bagian sedikit pun min kalimatihi dari kalimat-kalimat huruf itu dalam i'rab. Jadi huruf semuanya tanpa terkecuali, tanpa terkecuali adalah apa? Mabni. Ya. Nah, di sini ada catatan kaki, kita baca ya. Belum dibacakan ini kan? Insyaallah bermanfaat ini catatan kaki ini, kita baca catatan kaki nomor 2. Al-hurufu ala sittati anwa'in. Huruf itu ada 6 macam. Wa dzalika li'annaha imma an takuna mushtarakatan bainal asma'i wal af'ali. Ya, yang demikian dikarenakan ya namanya huruf imma ada kalanya dia dipersekutukan. Dia dipersekutukan antara isim dan fi'il. Dipersekutukan oleh isim dan fi'il. Maksudnya dia bisa masuk ke isim, bisa juga masuk ke fi'il. Bima'na annaha tadkhulu ala kulli wahidin minan naw'ain. Maknanya yang dimaksud dengan huruf yang musytarakah bainal asma wal af'al, huruf yang dipersekutukan antara isim dan fi'il, adalah bahwasanya huruf ini bisa masuk ala kulli wahid, kepada setiap satu dari dua macam kalimat ini, bisa masuk ke isim, bisa pula masuk ke fi'il. Itu yang disebut dengan huruf apa? Musytarakah, huruf yang dipersekutukan, bisa masuk kepada isim, bisa pula kepada fi'il. Wa imman takuna mukhtasatan bil asma, dan ada kalanya huruf itu dihususkan hanya bagi isim-isim saja, dengan makna annaha tadkhulu 'alaiha, dengan makna bahwasanya dia hanya bisa masuk ke isim-isim saja. Wa la tadkhulu 'ala al af'al, dan tidak bisa masuk kepada fi'il. Wa imman takuna mukhtassa bil af'al, dan ada kalanya huruf itu dihususkan hanya bagi fi'il. Maksudnya apa? Dia hanya bisa masuk ke fi'il saja. Ya. Paham ya? Jadi huruf itu ada yang musyarakah, bisa masuk kepada isim, bisa pula masuk kepada fi'il. Ada juga yang dihususkan hanya bisa masuk ke isim, ada pula yang dihususkan hanya bisa masuk ke fi'il saja. Wa ala kulli halin min hadhihi al-ahwali thalatha, imma an takuna 'amilah wa imma an takuna ghayra 'amilah. Ya, ala kulli hal, ya, dalam semua keadaan ini, ya, min hadhihi al-ahwali thalatha, dari tiga keadaan ini, saya ulangi, wa ala kulli halin, dan pada setiap keadaan dari tiga keadaan ini, ini maksud tiga keadaan ini apa? Huruf yang musyarakah yang bisa masuk ke isim dan bisa masuk ke fi'il, kemudian yang dua apa? Khusus masuk kepada isim, yang ketiga khusus masuk kepada apa? Fi'il. Ya. Setiap satu dari tiga keadaan ini, imman takuna amilah, ada kalanya huruf itu beramal. Iya, beramal. Wa imman takuna ghayra amilah, dan ada kalanya tidak beramal. Jadi di sini. An-naw'ul awwal, ya, macam yang pertama. Al-harful musyarak baina an-naw'aini. Huruf yang dipersekutukan antara dua macam, itu apa? Isim dan fi'il. Bisa masuk kepada isim dan bisa masuk kepada fi'il. Wa huwa muhmal ghayru amil, dalam kondisi dia muhmal, diabaikan, tidak diamalkan, tidak beramal. Contohnya apa? Hal. Ini hal bisa masuk kepada isim, bisa masuk kepada fi'il, iya kan? Contohnya apa? Hal masuk kepada fi'il, hal qama zaidun. Di sini enggak beramal kan? Atau hal yaqumu zaidun. Enggak beramal itu. Hal kepada yaqum. Sama ya, keadaan yaqum sebelum dimasuki hal dengan setelahnya. Yaqumu zaidun, hal yaqumu zaidun. Berarti enggak beramal kan? Atau juga ketika masuk kepada isim. Apa contohnya? Hal apa? Zaidun qaimun misalkan. Hal zaidun qaimun. Sebelumnya apa? Zaidun qaimun, marfu zaidun sebagai mubtada. Dimasuki hal. Hal zaidun qaimun tetap sebagai mubtada. Ini enggak beramal. Itu macam yang pertama dari huruf yang musyarak adalah yang tidak beramal. Contohnya apa? Hal. An-naw'u tsani al-harful musyarak bainan naw'aini wa huwa ma'a dzalik ya'mal. Huruf yang dipersekutukan antara dua macam kalimat yaitu isim dan fi'il, meskipun demikian dia tetap beramal, musyarak tapi tetap beramal. Wa dzalika mithlu la wa ma an-nafiyatain. Contohnya la dan ma nafiyah. Nafiyah hijaziyah. ya la dan ma an nafiyatain fa innahuma yadkhulani 'ala al-ismi wa 'ala al-fi'li. Sesungguhnya keduanya la dan ma nafiyah itu bisa masuk kepada isim, bisa pula kepada fi'il. Wa huma ya'malani fil asma' 'amala laisa, dan keduanya la dan ma nafiyah ketika masuk pada isim-isim bisa beramal seperti amalannya laisa. Apa amalannya laisa? Merofakan isim, menasabkan khabar. Ya. Ma zaidun qa'iman. Ya, la zaidun qa'iman. Bisa. Khususnya pada lughahnya hijaziyin, maknya beramal. Ya. Seperti dalam contoh ma hadza basyara. Itu kan ma hadza basyara. Basyara dinasabkan karena sebagai khabarnya ma. Mahunna ummahatihim. Itu juga mansub dengan kasrah. Khairfa'ani al-isma wa yansibani al-khabar. Maka keduanya, ya la dan ma nafiyah, ketika masuk kepada isim, maka dia merafakan isim dan nasabkan khabar. Wa thalika nahu qawlika, contohnya ucapanmu, la ahadun aghyara minallah. Ha, ini hadis. La ahadun aghyara minallah. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka i'rabnya bagaimana? La nafiyah. Ahadun ismu la nafiyah. Aghyara, ya, sin la nafiyah. Ta'mal amala laisa, ya. Yang beramal seperti amalnya apa? Laisa tarfa'u isma wa tansibul khabar. Ahadun ismu la, ya, nafiyah. Marfu 'alamatu rafi'i ad-dhamma adh-dhahiru 'ala akhiri. Aghyara khabar la nafiyah. Man mansub 'alamatu nasbi al-fathah adh-dhahiru 'ala akhirihi. Min Allah. Jarmajrur muta'alliq dengan aghyar. Contoh yang lain dalam Al-Quran, ma hadza basyara. Ma hadza basyara. Hadza di situ isim syara pada mahalnya rafa sebagai apa? Isimnya ma. Isimnya ma nafiyah jaziyah. Basyara sebagai apa? Khabarnya ma nafiyah jaziyah. Kalau ma tamimnya enggak beramal. Kalau ma ada ma yang lain sama juga nafiyah maknanya tapi enggak beramal gitu. Seperti kalau pada contoh ma zaidun qa'iman, ini maknya berarti kalau beramal ma hijaziyah. Kalau enggak beramal berarti ma zaidun qa'imun, maknya tanwinnya. Iya. Maknanya sama, cuma yang satu diamalkan, yang kedua tidak diamalkan. Contoh yang lain, mahunna ummahatin, ini jelas. Itu macam yang kedua. Ya, sudah paham ini? Jadi macam yang pertama adalah huruf yang dipersekutukan antara isim dan fi'il dalam kondisi dia tidak beramal pada keduanya. Kemudian yang kedua, huruf yang dipersekutukan antara isim dan fi'il tapi dia tetap beramal. Ya, seperti contohnya apa? La dan ma nafiyah. Khususnya ketika masuk kepada isim, maka dia beramal. Ya. Seperti amalnya laisa. Dan yang ketiga, al-harfu al-mukhtas bil ismi wa huwa amil. Wa dhalika mithlu hurufil jarri wa mithlu inna wa akhawatiha. Yang ketiga adalah huruf yang dihususkan masuk kepada isim dalam kondisi dia beramal, dalam keadaan dia beramal. Wa dhalika mithlu hurufil jar, contohnya huruf-huruf jar. Huruf-huruf jar kan khusus masuk kepada apa? Isim, dan dia beramal mengejarkan isimnya setelahnya. Wa mithlu dan seperti inna dan akhwatnya. Ya, inna dan akhwatnya. Amalannya apa inna dan akhwatnya? Menasabkan isim merafakan khabar. Inna wa anna wa ka'anna. Apa lagi? Walakinna terus? Wala'alla. Walaita. Ya kan? Itu ya? Ya. Merujah lagi. Al-Rabi' yang keempat. Al-Harful Mukhtas bil Ismi. Huruf yang dihususkan masuk isim. Wahuwa muhmal ghairu amil. Tapi dia tidak beramal. Dia baikkan tidak beramal. Wadhalika mitlu al-mu'arifah. Contohnya al yang memakrifahkan. Rajulun dikasih alif lam jadi apa? Ar-rajulu. Beramal enggak? Enggak. Tetap rofa dia. Rajulun ar-rajulu. Ja'a rajulun dikasih alif lam jadi apa? Ja'a ar-rajulu. Enggak beramal. Walam ta'amal li'annaha nuzilat minal ismi manzilata juz'ih. Dan al ini, al yang memakrifahkan tidak beramal. Karena dia didudukan pada isim seperti bagian darinya. Seperti bagian dari isim itu. Ya, maka dia tidak beramal. Yang kelima, al-khamis al-harful muhtas bil-fi'li wa huwa amil kan-nawasif wal-jawazim. Yang kelima, huruf yang dihususkan masuk ke fi'l. Wa huwa amil dalam keadaan dia beramal. Seperti penasob-penasob. Apa contohnya penasob-penasob? An, lan, terus? Idan, kai. Ya, ila akhiri. Wal-jawazim dan menjazam. Lam, lama, alam, alama dan seterusnya. Ya. Yang keenam, harfun mukhtasun bil fi'li wa huwa ghairu amil. Huruf yang dikhususkan masuk ke fi'il tapi dia tidak beramal. Contohnya qad. Ini khusus masuk kepada fi'il. Bisa masuk kepada fi'il madhi, bisa juga kepada fi'il mudhari'. Sin dan saufa. Ini huruf yang khusus masuk kepada fi'il mudhari', tidak beramal gitu. Seperti yakhruju Muhammad dikasih sin jadi apa? Sayakhruju Muhammadun berpengaruh. Kharaja Muhammad dikasih qad, kharaja Muhammadun. Atau yakhruju Muhammad dikasih qad, qad yakhruju Muhammadun berpengaruh. Nah itu macam-macam huruf. Ah ini penting di bawahnya. Wal aslu annal harfal musyarak la ya'mal. Hukum asalnya bahwasanya huruf yang dipersekutukan, ngerti ya musyarak, maksud musyarak apa? Ini maksudnya huruf musyarak bisa masuk kepada isim, bisa pula masuk kepada fi'il. Kenapa sih enggak disebut masuk kepada huruf? Ya, huruf bisa masuk ke huruf gitu. Ya. Hukum asalnya yang namanya huruf yang musyarak itu tidak beramal. Itu hukum asalnya. Sehingga secara umum demikian. Wa annal harfal mukhtasu bil ismi ya'mal al-jarra, dan hukum asal dari huruf yang diususkan pada isim itu beramal mengejarkan. Itu hukum asalnya. Wa annal harfal mukhtasu bil fi'li ya'malu al-jazm, dan hukum asalnya huruf yang diususkan bagi fi'il itu beramal jazm. Itu hukum asalnya. Tapi kadang keluar, tapi enggak banyak yang keluar dari hukum asalnya. Wa kullu ma kharaja an hadhihi al-usul fa inna ma kharaja li'illah. Dan semua yang keluar dari hukum asal ini dia keluar karena ada sebab. Ya, dan tidak perlu kita memperluas di sini. Ya, khawatir menambah apa? Repot. Ya, tentu anda memahami. Jadi kami ini huruf ya, macam-macamnya banyak huruf. Ya, ada yang dia bisa masuk isim dan fi'il, ada yang khusus pada isim, ada yang khusus pada fi'il, ada yang dia beramal, ada yang dia beramal, seperti itu. Ya. Nggak paham kan beramal dan beramal? Ya. Kalau nggak beramal ya nggak merubah posisi i'rabnya jumlah itu. Zaidun alimun. Ya, dikasih hal, hal Zaidun alimun. Hal Zaidun itu sebagai mubtada gitu. Alimun sebagai khobar, itu berpengaruh. Hanya maknanya saja ada tambahan makna. Ya, selesai dari kita pembahasan tentang apa? Huruf. Wal kalamu lafzun mufidun. Nah ini. Ya, kita ulang lagi pembahasan tentang al kalam. Al kalamu lafzun mufidun. Di sini singkat sekali ya definisi tentang al kalam yang dibawakan oleh Ibnu Hisham. Al kalamu lafzun mufidun. Kalam adalah lafaz yang berfaedah. Kalau pada kitab Jurumiyah apa definisi al kalam? Al kalamu lafzun murakkabun mufidun min al-'arabi wa samu ya al kalamu lafzun murakkabun mufidun bil wabi, ada 4 situ poinnya. Kalau di sini cuma 2 dan tercukupi. Iya. Lebih mudah kan dihafalnya? Ya, syarah lamma anhaitu al-qaula fil kalimati wa aqsamiha ats-tsalatsati. Ketika saya anhaitu, telah menyelesaikan al-qaula pembahasan fil kalimati tentang kalimat wa aqsamiha ats-tsalatsati dan macam-macam yang ketiga itu apa? Macam-macam kalimat yang ketiga yang tiga yang sudah kita lakukan. Apa? Yang pertama, tatkala saya telah menyelesaikan pembahasan tentang kalimat dan macam-macam yang ketiga, yang pertama apa? Isim, fi'il, huruf. Ya. Syara'tu, ini jawabannya lama, ya. Ya, jadi praktekkan di sini. Ya. Tadi kata si bawah lama itu apa? Harfu wujud li wujud. Ya. Syara'tu fi tafsiril kalam, maka saya mulai untuk menjelaskan al-kalam. Di sini memulai menjelaskan tafsir kalam. Adanya ini karena sebab adanya pas selesai pembahasan yang sebelumnya. Nah, itu kan sudah disebutkan kan? Iya. Makna dari lamma yaitu apa katanya? Harfu wujud li wujud. Ya. Lamma ja'ani akramtu. Ya, ketika dia datang kepadaku akramtu, maka saya muliakan. Adanya ikram, pemuliaan dikatakan apa? Adanya kedatangan. Ah, sekarang kita praktekkan di sini. Adanya syuru' fi tafsiril kalam, permulaan membahas tafsir kalam disebabkan adanya apa? Selesai adanya apa bahasa mas isimnya adanya selesai penyelesaian lah adanya penyelesaian tentang pembahasan kalimat dan macam-macamnya itu terapkan ya terapkan ya ketika saya telah menyelesaikan pembahasan tentang kalimat dan macam-macam yang tiga maka saya mulai jawabannya maka biasanya maka saya mulai menafsirkan tentang makna al-kalam fa dzakartu annahu ibaratun an al-lafzi al-mufidu dan saya sebutkan ya al-mufidi saya sebutkan bahwasanya ha kembali mana anahu Fa dzakartu annahu, maka saya sebutkan bahwasanya dia annahu kalam. Ya. Kalam itu adalah ibaratun, ungkapan anil lafzil mufidi, ungkapan tentang lafaz yang berfaedah. Itu kalam. Lafaz yang berfaedah cukup. Wa na'ni bil lafzi, dan yang kami maksud dengan lafaz adalah, ini juga sudah pernah kita bahas di Tuhfah. As-saut, as-sauta. Kenapa sauta di sini? Arabnya apa? As-sauta. Siapa yang tahu kenapa masuk? Wa na'ni bil lafzi as-sauta. Sebagai maf'ul bih dari na'ni. Dan yang kami maksud na'ana ya'ni. Nahnu na'ni. Yang kami maksud dengan lafaz, ya kalau enggak takut yang berpanjang sih kita satu-satu lalu kita jelaskan gitu loh. Kenapa dibahas seperti ini, hanya saja waktunya enggak mencukupi. Ya. Wa na'ni bil lafzi, dan yang kami maksud dengan lafzi adalah as-sauta, suara al-mustamila yang mencakup ala ba'dil huruf, atas sebagian huruf-huruf, yaitu huruf-huruf apa? Hijaiyah. Atau ma huwa fi quwwati dzalik, ataupun apa yang dia fi quwwati dzalik, kekuatannya seperti suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Kenapa sih dikasih tambahan ini? Tujuannya untuk memasukkan dhamir mustatir. Dhamir mustatir suaranya enggak ada. Iya. Iya kan? Suaranya enggak ada dhamir mustatir. Tapi di situ lafaznya muqaddar. Ada lafaznya ditakdirkan nanti dengan contoh lebih jelas. Ya, jangan sampai anda bingung kenapa sih au ma fihi au ma fi au huma huwa fi quwwati dzalik. Jangan sampai bingung. Saya ulangi. Ini maksud dengan lafaz adalah suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah ataupun apa yang dia, ya, pada kekuatan suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Dia tidak ada suara yang mencakup huruf hijaiyah, tapi kekuatannya seperti kekuatannya apa? Suara yang mencakup huruf hijaiyah. Ini tujuannya memasukkan dhamir mustatir. Iya. Ya, dengan contoh jelas ya. Fal awwalu nahwu, yang pertama contohnya. Yang dimaksud al awal di sini apa? Fal awwalu, yang pertama contohnya rajulun, farasun. Apa sih maksudnya maksud al awal di sini? Fal awwalu ini maksudnya al awal ini. As-saut al-mushtamil ala ba'd al-huruf. Contoh suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah adalah apa? Rajulun. Ya, rajulun. Rajulun itu apa sih? Nama laki-laki sudah baligh, ya sudah baligh. Rajulun kalau masih anak-anak sobi bukan rajul, ya. Rajulun ini suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah, ra, jim, lam, farasun, kuda, fa, ra, sa. Wasani, contoh yang kedua ini maksudnya apa? Yang dia bukan suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah, tapi kekuatannya sama seperti apa? Suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Kabomir mustatir fi nahwi idrib, seperti bomir mustatir yang ada pada contoh idrib. Pada idrib kan ada bomir mustatir fi wujuban, takdirnya apa? Anta, itu juga masuk pada lafaz juga, cuma bentuknya tadi ya mahuwa fi quwati dzalik. Ya, contohnya idhab al muqaddar bi qawlika anta, yang mana bomir tersebut ditakdirkan dengan ucapanmu anta. Nah ini, jadi paham ya? Jadi, dhamir mustatir pun masuk kepada penamaan apa? Lafaz. Ya. Meskipun bukan suara. Kenapa? Karena dia kekuatannya seperti suara. Gitu. Jadi paham ya? Ya, mulut ini paham. Wa na'ni bil mufidi. Kalau sudah paham tentang makna lafaz, sekarang kita masuk kepada makna mufid. Nah ini, tambahan yang baru ya, kita dapatkan ya. Contoh yang kedua ini kan. Wasaniya ini yang antum belum dapati pada tuhfah. Ma huwa fi quwwati dzalik, gitu kan? Yang antum belum dapatkan. Apa yang dia sama kekuatannya dengan suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Yaitu dhamir mustatir. Lafadznya enggak ada suaranya. Suaranya enggak ada gitu, tapi lafadznya ditakdirkan di situ ada, takdirnya anta dan masih ada yang lain. Wa na'ni bil mufidi ma yasihhu al-iktifa'u bih. Sebutkan dalam definisi kalam, bahasa kalam adalah lafzun mufidun. Apa sih makna mufid? Yang kami maksud dengan mufid adalah ma yasihu al-iktifa'u bih. Ya. Kalam yang benar atau boleh untuk kita mencukupkan dengannya. Itu yang dimaksud dengan mufid. Kalau kita mencukupkan pada kalam ini, atau kalau kita berhenti pada ucapan sampai di sini, kemudian bisa difahami, berarti apa? Mufid. Yang dimaksud dengan mufid adalah ma yasihu al-iktifa'u bih, apa yang benar untuk kita mencukupkan diri dengannya. Contoh, qoma zaidun. Boleh gak kita berdiri? Qoma zaidun, Zaid berdiri. Boleh gak kita mencukupkan sampai di sini? Boleh, berarti ini apa? kalam. Tapi kalau koma, belum. Zaidun, belum. Jadi contoh koma Zaidun, kalam. Kenapa? Li'annahu lafzun yasihu liktifa'u bih. Karena dia pertama lafaz, iya kan? Yang kedua, yasihu liktifa'u bih. Kita boleh mencukupkan diri padanya. Koma Zaidun berarti boleh enggak? Ya boleh. Tapi kalau Zaidun berarti boleh enggak? Enggak boleh. Wa idza katabta, dan kalau kamu tulis Zaidun qa'imun, masalah sebagai contoh dengan tanganmu. Falaysa bikalam, ini bukan kalam. Ya, kenapa kira-kira? Ditulis antum Zaidun qa'imun. Kenapa? Karena tidak ada saut. Iya. Li'annahu wa in sahha al-iktifa'u bih lakinnahu laysa bilafdhin. Karena Zaidun qa'imun yang kau tulis ini meskipun benar untuk kamu cukupkan ya sampai di situ, tapi ini bukan lafal. Maka ini tidak termasuk kalam. Wa kadzalika idza asyarta ila ahadin min al-qiyami aw al-qu'udi falaysa bikalam. Demikian pula ketika engkau mengisyaratkan kepada seseorang untuk berdiri dengan tangan kamu seperti ini. Ya. Ya. Atau duduk. Ini ada bedanya enggak, ya? Ada. Kayak ada bedanya kalau gini bangun, bangun ini, duduk-duduk. Tapi ini bukan kalam. Kenapa? Jawabannya? Karena tidak ada suara ataupun tidak ada lafaz di situ. Nah, coba bisa dipahami ya. Kalam lafaz di situ. Dan di sini sebelum dilanjut barangkali ada yang mau ditanyakan atau minta diperjelas, silakan. Bacaannya atau irobnya kalau mau ditanyakan silakan. Ya. Berarti yang ibrit ini fi'il amr berarti sudah cukup kalam sempurna. Ya, sempurna kalam itu. Ibrit. Kenapa? Karena pertama lafaz ada lafaznya. Lafaznya ada yang model pertama, suara yang mencakup sebagai huruf hijaiyah secara hakiki. Lafaz yang kedua pada kekuatannya suara, gitu lah. Yang kedua mufid. Ini kan mufid kan? Ada mustad, ada mustad ilaih. Ibrit. Disantarkan abdur ke anta. Ibrit. Sempurna ya. Ya, yang lain? Kalama di masuk mana? Mana? Di matan. Pohal kalama di nasabnya itu ya? Dari awal ya, berarti. Masuknya. Sepertinya di situ di fathah ya? Ah, iya, makanya. Ya, keliru itu. Wal kalam. Iya. Wal kalam. Iya, mubtada. Al kalam lah bunuh fiilin terkhabar. Keliru di situ harokatnya. Iya. Karena sebelum ini sudah selesai. Wa jami'ul hurufi mabniyatun. Selesai ya. Wal kalam. Ya, yang lain. Kalau tidak ada kita masuk kepada macam-macam susunan kalam. Wa khallu tilafihi min ismaini. Kazaidun qa'imun au fi'lin wasmin ka qama zaidun. Dan paling sedikit dari tersusunnya kalam adalah hi itilafihi ha kembali mana? Kepada kalam. Wa qallu itilafi al-kalam. Paling sedikit dari tersusunnya kalam adalah min ismain dari dua isim. Itu paling sedikit. Kalau ditambah boleh enggak? Boleh. Pokoknya paling sedikit apa? Dari dua isim. Contohnya Zaidun qa'imun ini kalam. Terdiri dari dua isim. Zaidun sebagai apa irobnya? Mubtada. Qa'imun sebagai khabarnya. Au fi'lin wasmin atau tersusun dari dua tapi fi'il dan isim. Contohnya apa? Qama Zaidun. Irobnya jelas ya. Qama fi'lun madhi mabni 'ala sat lam halala minal. Irob Zaidun sebagai fa'il marfu' alamat rafi' abdhamma zahir ala akhiri. Udah. Pokoknya paling sedikit itu kalam tersusun dari dua isim atau dari fi'il dan isim. Kalau dari huruf dan fi'il, enggak ada. Huruf dan isim enggak ada. Ini paling sedikit cuma ini aja. Ya. Syarah. Ya, dipahami matanya nih. Pahami dulu matanya baik-baik baru masuk syarah. Paham ya? Jadi paling kalam itu paling sedikit tersusun dari dua. Apakah dua isim ataupun dua yang terdiri dari fi'il dan isim. Syarah. Suwaru ta'lifil kalam sittun. Ya, gambaran-gambaran susunan kalam ada enam. Ya, bentuk-bentuk susunan kalam ada enam. Wa dzalika li'annahu yata'allafu min ismain aw min fi'lin wa ismin aw min jumlatain aw min fi'lin wa ismain aw min fi'lin wa thalathati asma' aw min fi'lin wa arba'ati asma'. Ya. Bentuk-bentuk susunan kalam ada enam. Yang demikian dikarenakan kalam itu li'annahu kembali ke mana lah? Ha. Kalam, jadi kalau ada dhamir itu harus cermat ya, kembali kemana. Karena kalam itu yata'allaf. Ya, kemungkinannya yang pertama yata'allaf min ismain, tersusun dari isim. Au min fi'lin wasmin, atau kemungkinan yang kedua tersusun dari fi'il dan isim. Atau yang ketiga, au min jumlatain, dari dua jumlah. Iya, dari dua jumlah, nanti akan ada contohnya masing-masing. Au min fi'lin wa ismain, atau dari fi'il lalu isim. Au min fi'lin wa salasati asma'in, atau dari satu fi'il dan tiga isim. Ya. Au min fi'lin wa arba'ati asma'in, atau dari satu fi'il dengan apa? Empat isim. Itu ada yang lain. Iya. Susunan apa? Kalam ada enam. Dijelaskan di sini satu persatu. Iya. Yang enam itu. Yang pertama, tadi apa yang pertama tadi? Disebutkan tersusun dari dua isim. Amma tilafu min ismaini falahu arba'u suwarin. Ya. Adapun tersusunnya kalam dari dua isim, ini ada empat bentuk lagi. Dirinci lagi ada empat. Ini usah gara-gara kepala. Asyik. Adapun tersusunnya kalam dari dua isim, ini ada empat rincian lagi, ada empat bentuk lagi. Ihdaha yang pertama. Nah ini. An yakuna mubtada'an wa khabara. Yang pertama, keduanya, dua isim ini. Ya. Adalah yang pertama mubtada' dan yang kedua apa? Khabar. Ini yang sudah masyhur ya. Contohnya apa? Zaidun qa'imun. I'rabnya jelas ya. Zaidun mubtada' marfu' bil ibtida' wa 'alamatu rafi'i dhammatu zainu 'ala akhirih qa'imun. Khabar mubtada' marfu' bil ibtida' wa 'alamatu rafi'i dhammatu zainu 'ala akhirih. Yang kedua ini barangkali antum belum tahu ya sebagiannya. Tersusun juga dari dua isim juga, tapi bukan bersama mubtada, bukan mubtada dan khabar itu. Tapi mubtada bersama bukan khabar, bersama fa'il. Nah, ini yang mungkin baru ya. Iya. Mubtada bersama apa? Fa'il. An yakuna mubtada'an wa fa'ilan sadda ma sadda al-khabar. Ini anak-anak ada di jenis juga, tenang aja nanti di tempat berikutnya. Yang kedua, dua isim tersebut, yang pertamanya mubtada, yang keduanya fa'il, yang fa'il ini sadda ma sadda al-khabar, menempati posisi khabar. Kenapa sih gak dikasih khabar? Karena sudah tercukupi di mubtada dan fa'ilnya. Iya. Kenapa enggak dikasih khabar? Karena si mubtada ini tercukupi dengan apa? Fa'ilnya. Dan itu syaratnya mubtadanya sifat seperti isim fa'il, isim maf'ul. Dan sifat ini bersandar kepada istifham. Contohnya di sini, di antara istifham dan masih ada yang lain. Aqaimun az-Zaidani. Apa artinya? Aqaimun az-Zaidani. Apakah dua Zaid itu berdiri? Ya. Jadi hamzah di sini hamzah apa? Istifham. Qaimun di sini i'rabnya sebagai mubtada dia. Isim fa'il. Ya'mal amalal fi'il. Isim fa'il yang beramal amalal fi'il ya. Merafakan fa'il. Maka az-Zaidani i'rabnya sebagai apa? Jadi qaimun sebagai mubtada, isim fa'il dia. Ya'mal beramal amalal fi'il merafakan fa'il. Az-Zaidani sebagai apa? Fa'il. Fa'il dari qaim. Fa'ilnya qaim. Marfu wa alamatu rafi'i apa? Al-alifnya apa? Al-bamali annahu musanna. Ya. Di az-Zaidan di sini fa'il di sini sadda ma sadda al-khabar dikatakan seperti itu. Jadi az-Zaidan fa'il sadda ma sadda al-khabar. Dia fa'il menduduki tempatnya khabar. Kenapa di sini qaimun enggak dikasih khabar? Karena sudah tercukupi maknanya dengan fa'il ini. Aqaimun az-Zaidani, apakah dua Zaid berdiri? Tercukupi kan? Ya. Kemudian demikian dikatakan di sini. Wa innama jaza dzalik. Kenapa boleh seperti ini? Wa innama jaza dzalik. Hanyalah yang demikian ini diperbolehkan. Li'annahu fi quwwati qaulik. Karena ucapanmu aqaimun az-Zaidan sama dengan kekuatan ucapanmu ayakumu Zaidan. Itu sama gitu. Hanya saja bedanya qaimun dengan isim, isim fa'il, sifat. Kalau yakumu dengan fi'il, mudhari, tapi sama kekuatannya persis. Jadi aqaimun az-Zaidan sama dengan apa? Ayakumu az-Zaidani. Ya. Wa dzalika kalamun tam, dan ini pun kalam yang sempurna. Ya, jadi saya ulangi lagi. Ya. Macam yang pertama dari tersusunnya kalam ya dari dua isim ada empat gambaran. Gambaran yang pertama dua isim ini yang pertama mubtada, yang keduanya sebagai khabar, contohnya Zaidun qaimun. Yang kedua dua isim juga. Yang pertama sebagai mubtada, yang kedua sebagai fa'il, sadda ma sadda khabar, yang fa'il ini menduduki posisi khabar. Ini ada syaratnya loh. Syaratnya nih, mubtadanya sifat, isim fa'il, ajalisun, az-Zaidani, aqaimun, apalagi anaimun, isim fa'il ataupun isim maf'ul boleh juga, nanti isim maf'ulnya ada setelahnya. kemudian bersandar kepada istifham aqaimun. Hamzah istifham. Atau diganti ma ma qaimun az-zaidan boleh. Kalau dibuang hamzah enggak boleh. Qaimun az-zaidan enggak boleh. Harus bersandar dia mubtadanya kepada istifham atau nafi. Ma qaimun az-zaidani atau aqaimun zaidan. Tapi kalau dibuang hamzahnya qaimun az-zaidan enggak boleh. Enggak boleh. Ada syaratnya, ini bahasanya ada. Mungkin di sini nanti ya di tempatnya. Ini sekitar kita lewat saja dulu ini. Itu macam yang kedua dari tersusunnya kalam dari dua isim. Yang ketiga an yakuna mubtada'an wa naiban an fa'ilin sadda masdar al-khabar. Nah, ini kalau yang keduanya paham, ketiganya insyaallah sama. Kalam yang tersusun dari dua isim ya an yakuna yang mana keduanya? Yang pertama mubtada'an, mubtada juga. Yang keduanya naiban an fa'il, naib fa'il yang sadda masdar al-khabar. Naib fa'il yang dia menduduki posisi khabar. Kalau tadi kan fa'il ya, menduduki posisi khabar. Kalau ini naif fa'il, menduduki posisi khabar. Contohnya amadrubun az-zaidani. Apa artinya? Amadrubun az-zaidani. Terjemahnya apa? Apakah dua zaid dibukul? Ya mirip dengan di atas. Kalau di atas isim fa'il, aqaimun. Kalau isim fa'il butuhnya kepada fa'il, ya kan? Kalau isim maf'ul butuhnya kepada apa? Naibul fa'il. Maka irobnya hamzah istifham madrub itu mubtada. Disebut dengan apa dalilnya syaraf? Ya. Isim maf'ul. Ya'mal amala apa? Fi'il al-mabni lil majhul. Dia beramal seperti amalannya fi'il yang mabni lil majhul. Seperti yudrubu itu. Ya. Kemudian az-zaidani sebagai apa? Naibul fa'il marfu alamatul atau kalau mau sikit saja naibul fa'il sadda masadda al khobar gitu. Dia naibul fa'il dan menduduki posisi khobar. Kenapa di sini enggak dikasih khobar madrub cukup? Karena kenapa? Karena cukup dengan naibul fa'il sudah sempurna maknanya gitu loh. Nah, ini susunan nama asal seperti itu. Isim di isim, ya kan? Ini kan isim dan isim. Yang keempat. Insyaallah kalau belum paham di sini di tempat yang lain akan dirinci mungkin. An yakuna isma fi'lin wa fa'ilah. Dua kalimat yang tersusun dari dua isim. An yakuna yang mana keduanya isma fi'lin wa fa'ilah. Yang pertama isim fi'il, yang kedua fa'ilnya. Isim fi'il itu isim, cuma maknanya fi'il gitu. Sudah kita lewat ada berapa isim fi'il? Ada tiga. Yang pertama isim fi'il madhi. Maksudnya isim fi'il madhi apa maksudnya? Isim yang dia maknanya fi'il madhi gitu. Ada isim fi'il apa? Isim fi'il mudhari. Maksudnya apa? Isim tapi maknanya fi'il mudhari ya kan? Ada isim, yang ketiga isim fi'il amr. Isim cuma maknanya fi'il amr yang enggak kita sebutkan ya. Nanti insyaallah atau sebelumnya sudah. Lihat di sini isim fi'il dengan fa'ilnya. Contoh hayhata alaqiqu. Ah itu. Hayhata alaqiqu. Hayhata alaqiqu. Fa hayhat maka hayhat itu isim fi'il wa huwa bi makna ba'uda. Dan dia maknanya ba'uda. Sedangkan al-aqiq sebagai apa? Fa'il. Dari apa? Hayhat. Ini ada yang khilaf. Ya, terkait dengan iromnya hayhat. Ada juga yang mengatakan mubtada gitu. Ya. Dan ada yang mengatakan demikian tadi. Isim fi'il. Isim fi'il saja dikatakan isim fi'il. Dia mabni. Ya. Alasat. Tidak ada mahal dalam irom. Al-aqiq sebagai fa'il. Ada yang mengatakan mubtada juga ada. Ya. Ada yang mengatakan hayhat. Tidak ada mahal dalam irom. Ya. Al-aqiq sebagai fa'il. Ada yang mengatakan hayhat. Saya mubtada. Masih paham ini? Macam yang pertama. Ini yang mungkin bagiannya itu baru ya. Yang kedua, wa ma'tilafu min fi'lin wasmin falahu suratani ihdahuma an yakuna al-ism an yakuna al-ismu fa'ilan. Nah, ini insyaallah enggak sulit ini, sudah pernah. Macam yang kedua dari bentukan ataupun dari gambaran susunan kalam. Wa ma'tilafu min fi'lin wasmin adapun tersusunnya kalam dari fi'il dan isim falahu suratan, maka ini ada memiliki dua bentuk. Ihdahuma yang pertama an yakuna al-ismu fa'ilan. Isimnya sebagai fa'il. Contohnya qama zaidun, ini jelas kan? Qama zaidun. Terdiri dari dua kalimat, yang pertama fi'il, yang kedua isim. Qama zaidun jelas. Qama sebagai isim madhi mabni al-fath, tidak ada mahal dalam i'rab. Zaidun sebagai fa'il. Yang kedua, an yakuna al-ismu naiban 'anil fa'il. Isimnya itu naibul fa'il, bukan fa'il. Berarti otomatis fi'ilnya dirubah menjadi apa? Mabni lil majhul. Ya. Sudah tahu kan antum cara merubah fiil yang tadinya mabnil ma'lum kepada mabnil majhul. Contoh duriba zaidun. Duriba zaidun. I'rabnya bagaimana? Duriba fi'lun madin mughayyaru shighah atau mabnil majhul. Mabni al-fath la mahalla min al-i'rab zaidun apa? Naibul fa'il. Ya, marfu' alamat rafi ad-dhamma dhahir ala akhiri. Insyaallah ini jelas ini ya. Enggak sulit yang ini kan? Ya. Semoga masih kuat ini ya. Yang ketiga, wa ma khilafu min al-jumlataini fa law suratan aidha, adapun tersusunnya. Ya, kalau tertutup kita berhenti. Ya. Adapun tersusunnya kalam dari dua jumlah, maka ini ada dua gambaran juga. Yang pertama, jumlatu syarti wal jazai. Ya, tersusunnya kalam dari dua jumlah ada dua macam. Juga yang pertama, jumlah syarat dan jawabannya dengan balasannya. Contoh, in qama zaidun qumtu. Di sini ada berapa jumlah? Dua jumlah. Jumlah yang pertama apa? Qama zaidun. Yang kedua, qumtu. Iya kan, dua jumlah sempurna semua. Iya, maksudnya ada mustad, ada mustad dan mustad ilaih masing-masingnya. In qama zaidun qumtu. Kalau zaid berdiri, saya pun berdiri. Di sini ada ya jumlah yang terdiri ataupun ada kalam yang tersusun dari dua jumlah. Jumlah yang pertama qama zaidun, yang kedua apa? Qumtu. Ini pada pembahasan apa berarti? Hah? Ada tuh syarat itu ya. Ada waktu syarat itu kan? Ya, yang menjasemkan itu kan? Ya. Wasaniyah, yang kedua, jumlah talqasam wa jawabi, jumlah sumpah dengan jawabannya. Contoh ahlifu billah la zaidun qaimun. Ada dua jumlah pula. Yang pertama mana? Ahlifu billah. Yang kedua apa? La zaidun qaimun. Nah, saya bersumpah kepada Allah atau dengan nama Allah, la zaidun qaimun. Maksudnya zaid berdiri. Ya. Al-Mu'min seperti itu. Ya, ada kalam yang terdiri dari jumlah, dari dua jumlah. Yang keempat, amma khilafu min fi'lin wasmain fanahu kana zaidun qaiman. Adapun yang keempat yaitu tersusunnya kalam dari fi'il dan dua isim, contohnya pada apa? Kana dan akhwatnya. Kana zaidun qaiman. Adalah zaid sedang berdiri. Di sini ada satu fi'il itu apa? Kana, dan ada dua isim itu apa? Zaidun dan qaiman. Zaidun sebagai apa? Isimnya kana, qaiman sebagai khabarnya kana. Yang kelima, wa amma khilafu min fi'lin wa salasati asma'in fa nahwu alimtu zaidan fadila. Adapun tersusunnya kalam dari satu fi'il dan tiga isim, contohnya alimtu zaidan fadilan. Saya tahu zaid itu adalah seorang yang utama. Fi'ilnya mana? Alima. Isimnya ada tiga. Yang pertama Pemirta. Yang kedua Zaid. Yang ketiga Fadila. Itu contoh tersusunnya kalam dari satu fi'il dan tiga isim pada bab alima. Jadi alima itu butuh dua maf'ul. Ya, butuh dua maf'ul. Saya tahu Zaid itu adalah Fadil. Yang keenam terakhir, wa ma khilafu min fi'lin wa arba'ati asma'in fa nahu a'lamtu Zaidan 'Amran Fadila. Adapun contoh ataupun adapun tersusunnya kalam dari satu fi'il dan empat isim, contohnya a'lamtu Zaidan 'Amran Fadila. Apa artinya? Siapa yang bisa menerjemahkan? A'lamtu Zaidan 'Amran Fadila. Saya memberitahukan, ya, a'lama beda dengan alima ya. Kalau alima saya mengetahui, kalau a'lama yu'limu i'lam. Saya memberitakan atau saya memberitahukan kepada Zaid bahwa saya Amr, orang yang utama. Nah, itu a'lama satu fi'il, pemirta ini isim yang pertama, Zaid dan isim yang kedua, Amr isim yang ketiga, Fadil isim yang keempat. A'lama itu butuh kepada tiga maf'ul. Jadi fi'il itu ada yang lazim, hanya cukup dengan fa'ilnya saja, seperti kharaja Muhammadun, sudah cukup. Ada yang butuh kepada satu maf'ul, doroba, doroba Zaidun, kalban. Ada yang butuh kepada dua maf'ul, seperti alima dan teman-temannya. Alim tu Zaidun Fadila, saya tahu Zaidun seorang utama. Ada juga yang butuh pada tiga maf'ul. Ya, ayat keadaan fi'il. Fahadihi suara ta'lif, inilah bentuk-bentuk susunan kalam. Wa qallu tilafi min ismain, dan susunan tersedikit dari kalam adalah dari dua apa? Isim. Atau min fi'lin wasmin, atau dari satu fi'il dan satu isim. Kama zakartu, sebagaimana telah saya sebutkan. Wa ma farahtu bi min anna dhalika huwa aqallu ma yata'allaf minhu al-kalam huwa muradun nahwiyyin wa ibaratu ba'dihim tuhimu an la annahu la yakun illa min ismain aw min fi'lin wasmin. Ya, kita ulangi bacanya. Bagaimana tadi? Wa ma farahtu bi ya. Ya itu kan? Saya ulangi ya, fahadi suwaru at-ta'lif. Iya. Suar itu jamak dari apa? Surah, bentuk. Jamaknya suar. Ya. Suar, inilah gambaran-gambaran tersusunnya kalam. Dan paling sedikit dari tersusunnya kalam adalah dari dua isim atau dari satu fiil dengan satu isim sebagaimana yang telah saya sebutkan. Wa ma sarrahtu bihi, dan apa yang saya tegaskan yaitu ini, min anna dzalika huwa aqallu ma yata'allaf minhu al-kalam, yaitu bahwasanya itulah ya susunan tersedikit dari kalam. Ya. Huwa muradu an-nahwiyyin, inilah yang dimaksud oleh para ahli nahwu. Sedangkan ungkapan wa ibaratu ba'dihim, ungkapan sebagian ahli nahwu yang lain, mengesankan tuhimu, mengesankan annahu la yakunu illa min ismain, bahwasanya isim itu tidaklah, bahwasanya kalam itu tidaklah tersusun juga dari isim atau dari filan isim. Sebagian ungkapannya demikian gitu, kesannya tuh mengesankan demikian, yang namanya kalam itu tersusun dari dua isim atau dari satu isim dan fiil, itu mengesankan demikian, padahal ya tidak demikian yang dimaukan. Ini susunan tersedikit gitu loh. Jadi tersusunnya kalam dari dua isim atau satu fiil dan satu isim, ini susunan yang tersedikit. Hanya saja ungkapan yang dibawa oleh orang yang lain itu mengesankan bahwasanya kalam itu tersusun dari dua isim atau satu fiil dan satu isim. Ya, semoga jadi fahami. Ya, insya Allah nanti pada pembahasan berikutnya kita masuk pada i'rab. Ini pun sudah pernah kita bahas ya, pembahasan i'rab. Ya. Silakan barangkali yang mau disampaikan, yang tadi perjelas sebelum kita akhiri. Ya. Ya. Amran untuk maf'ul bi tsani. Yang mana? Amran. A'lantu Zaidan? Amran fa'ilan. A'lantu ya. Jadi Zaidan maf'ul yang pertama, Amran maf'ul yang kedua, fa'il yang ketiga. Tanya fa'il, a'lantu atau tanya fa'il. Ya. Nanti i'rabnya seperti itu. A'lantu fi'il wa fa'il, 'alima fi'il madhi, mabni sukun. Ta dengan mutasil atau yang alam Zaidan maful awulun awal fadil maful zani dan seterusnya. Ya. Kalau masalah dibahas jadi tem ada gitu. Ya. Ini sih sepintas saja sepintas. Ya. Di prosia lagi nanti kalau ada yang sulit saya tanyakan. Ya. Silakan belum diakhiri. Hayhat al-aqiq. Oh iya. Jauh sekali al-aqiq, nama satu tempat gitu, satu tempat. Ya, anda lupa itu apakah tempat di tempat pasar hewan atau apa gitu di zaman dahulu Rasulullah. Al-aqiq ada, nama tempat yang lain. Ya. Jauh sekali al-aqiq. Ya. Dalam kita juga ada hayhata hayhata lima tu'adun. Siapanya orang-orang kafir. Jauh sekali, ya jauh sekali apa yang ya kalian diancamkan, ya dengannya mendustakan ancaman Allah, ya. Ya yang lain nggak ada, ya kalau nggak ada, ya semoga bisa difahami. Silakan bekerja lagi nanti pertemuan berikutnya. Kalau ada yang belum paham silakan ditanyakan. Subhanallah, alhamdulillah, shalallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.